Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa ma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan mempelajari Kitab Tauhid. Pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca keterangan al-muallif rahimahullah tentang masail dari bab ini. Sekarang untuk pertemuan malam hari ini kita akan membaca penjelasan As-Sa'di rahimahullahu taala tentang bab ini. Qala rahimahullah al-khamisu babu tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, bab yang kelima, bab tentang tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Kata beliau, huma bima'na wahidin, keduanya yaitu tauhid dan syahadat la ilaha illallah, bima'na wahidin, memiliki makna yang sama. Tauhid adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah adalah tauhid. Nah, fahuwa min babi athfil mutaradifaini. Fahuwa, dhamir huwa kembali ke bab. Dan dia, yakni bab di atas, termasuk dalam rangka mengatafkan dua kalimat yang mutaradif. At-taraduf dicatat artinya. At-taraduf an takhtalifa, taraduful kalimataini an takhtalifa lafzan, dicatat ya, an takhtalifa lafzan wa tatahadda ma'nan. Lafaznya berbeda dan maknanya sama. Taraduful kalimataini, dua kalimat yang taraduf adalah kedua lafaznya berbeda namun kedua maknanya sama, ya, memiliki makna yang sama. Lafaz berbeda tapi makna sama. Kalau ingin dibahasakan dengan bahasa kita, ya, ini sinonim. Ya, mengatofkan dua kalimat yang memiliki makna yang sama atau sinonim. Nah, wa hadhihi al-mas'alah, dan permasalahan ini kata Syekh rahimahullah, akbarul masail, merupakan permasalahan yang terbesar, ya, di antara bab-bab yang sudah kita lewati. Ada lima bab. Bab ini termasuk di antara permasalahan yang paling besar, wa ahammuha, dan permasalahan yang paling penting. Nah, karena kalau kita tidak mengetahui definisi tafsir tauhid, bagaimana kita mau mengerjakannya? Bagaimana kita mau menjalankan konsekuensinya? Kalau maknanya saja kita tidak tahu, kalau maknanya saja kita salah memahaminya. Ya, kama qala al-musannif rahimahullah, sebagaimana ucapan al-musannif rahimahullah, yaitu pada matan. Ya, setelah beliau menyebutkan 4 ayat dan 1 hadis, mengatakan wasyarhuha di tarjamati ma ba'daha min al-abwab, pada halaman 25, kata beliau, fihi akbarul masail wa ahammuha. Nah, itu ucapan beliau rahimahullah di halaman 25. Jadi As-Sa'di rahimahullah di sini sepakat, wafaqal musannif, bahwasanya permasalahan ini merupakan permasalahan yang paling penting. Kemudian lanjut kata As-Sa'di rahimahullah, menyebutkan definisi atau tafsir tauhid, qala wa haqiqatu tafsiri tauhidi, dan hakikat dari tafsir tauhid adalah, ya, perhatikan bukunya halaman 26, dibuka bukunya, punya buku dibuka, ikuti bagaimana caranya ustaz membaca kitab, ya, antum belajar dari sekarang. Halaman 26 sudah dapat sebelah kanan, ya, sebelah kanan bagian bawah. Wa haqiqatu tafsiri tauhid, dan hakikat dari tafsir tauhid adalah al ilmu wal i'tirafu, pengetahuan dan pengenalan, bitafarrudir rabbi, tentang keesaan ar-rabb, yaitu Allah azza wa jal, bijami'i sifatil kamali, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Hanya Allah yang memiliki sifatul kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Hanya Allah yang memiliki. Semua sifat-sifat Allah sempurna. Tidak ada naqsun wala aibun. Tidak ada kekurangan di dalam sifat-sifat Allah. Ini yang pertama. Al-ilmu wal-i'tirafu bitafarrudir rabbi bijami'i sifatil kamal. Pengetahuan dan pengenalan tentang keesaan Allah terhadap seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Ini hakikat tauhid. Kita harus mengetahui bahwasanya hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna itu. Tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang bersekutu dengan Allah dalam sifat-sifat kesempurnaan itu. Dan ini mengisyaratkan kepada kita tentang pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama, yaitu tauhidul ma'rifah wal itsbat. Para ulama di antara mereka ada yang membagi tauhid itu menjadi dua. Ya. Yang pertama tauhidul ma'rifah wal itsbat, yang dimaksud adalah penggalan ungkapan As-Sa'di rahimahullah yang sudah kita baca barusan. Tauhidul ma'rifah wal itsbat terkandung padanya tauhid ar-rububiyah wal asma wa sifat. Ini dicatatnya. Nah, baik, mengenal Allah Azza wa Jal dengan seluruh nama-nama, nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, masuk di dalamnya tauhidul ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Baik. Kemudian lanjut kata As-Sa'di menyebutkan jenis tauhid yang kedua menurut pembagian sebagian ulama, qala wa ikhlasul ibadati lahu, dan hakikat tauhid juga adalah memurnikan ibadah, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pembagian tauhid yang kedua, yaitu tauhidul qasdi wa talab. Tauhidul qasdi wa talab. Naam. Atau dengan nama lain tauhidul uluhiyah. Dinamakan tauhidul qasdi karena hamba yatawajjahu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi bil ibadah lillahi wahda wa yaqsudu bidzalika wajhallah. Seorang hamba menghadapkan hatinya, ucapannya dan perbuatan-perbuatannya di dalam beribadah hanya untuk Allah saja, dan dia memaksudkan dengan itu wajah Allah. Makanya dikatakan tauhidul qasd. Wattalab, dan dengan itu dia mencari keridhaan Allah. Nah, jadi dari apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah di sini mengisyaratkan kepada kita pembagian tauhid, ya, yang disebutkan oleh sebagian ulama. Al-ilmu wal-iqtirafu bitafarrudir Rabbi bijami'i sifatil kamal. Pengetahuan dan pengenalan tentang keesaan Allah terhadap seluruh sifat-sifat sempurna. Ini tauhid apa? Al-ma'rifah wal-ithbat. Terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan asma was-sifat. Kemudian penggalan kalimat berikutnya, wa ikhlasul ibadati lillah, tauhid al-qasdu wa talab, atau tauhid al-uluhiyah. Ya. Jadi ini dua perkara. Mengetahui, mengenal, mengilmui bahwasanya hanya Allah saja yang memiliki seluruh sifat-sifat sempurna tanpa ada aib atau kenaksun, kekurangan sedikit pun pada sifat-sifat itu. Kemudian yang kedua, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak memalingkan sedikit pun dari ibadah itu kepada selain Allah. Ini hakikat tauhid. Mencakup tiga jenis tauhid yang kita kenal selama ini, ar-rububiyah, asma wa sifat, dan juga tauhid al-uluhiyah. Wadhalika, kemudian lanjutkan Syekh, yarji'u ila amrayni, dan itu, ya, itu kembali kepada tauhid, isyarat itu yarji'u ila amrayn, kembali kepada dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, beliau di sini akan menyebutkan dua rukun tauhid. Yang pertama, nafyul uluhiyati kulliha an ghairillahi. Meniadakan, menafikan al-uluhiyah, peribadatan. Al-uluhiyah bimakna al-ubudiyah. Kulliha, seluruhnya. An ghairillah, dari selain Allah. Ya, jadi kita menafikan seluruh peribadatan, ya, persembahan yang ditujukan kepada selain Allah seluruhnya. Kita nafikan itu. Kita nafikan keberhakannya. Kita tetapkan kebatilannya. Bahwasanya seluruh ibadah, apa saja ibadah itu, apa saja bentuk penghambaan dan persembahan itu, semuanya batil jika diserahkan kepada selain Allah. Jadi kita nafikan apa? Kebenarannya. Tidak benar itu. Nah, jika dipalingkan kepada selain Allah. Caranya bagaimana? Bi'an yu'lama. Dengan mengetahui, wa yu'taqada, dan meyakini, annahu, bahwasanya, la yastahiqqul ilahiyyata, tidak berhak mendapatkan al-ilahiyah, yakni al-ubudiyah, peribadatan. Wala syai'an min al-ubudiyah, ya, sedikit pun dari ibadah tersebut. Ahadun min al-khalqi. Apa i'rabnya ahadun? Hendak yang belajar nahwu. Ahadun, ulang. Aisyatul ilahiyata wala syai'an minal ibadah minal ubudiyati ahadun. Kenapa matu? Harun, mana Harun? Bantu temannya Harun. Fail dari Yastahib Muhsantan. Ya. Seorang pun tidak berhak. Ya. Seorang pun ahadun, seorang pun tidak berhak. Ya. Seorang pun ahadun minal khalq. Seorang pun dari kalangan makhluk yang diciptakan tidak berhak mendapatkan peribadatan itu. Sedikit pun dari peribadatan itu. La nabiyyun mursal. Kemudian diberikan contoh. Ya. La nabiyyun mursal. Tidak seorang nabi yang diutus. Wala malakun muqarrabun, tidak pula seorang malaikat yang didekatkan. Nah, dua makhluk Allah Azza wa Jal, hamba Allah Azza wa Jal, nabi dan malaikat, ya, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kedudukan yang tinggi. Ini saja tidak boleh kita palingkan ibadah kepadanya. La yastahib, tidak berhak mendapatkan ibadah. Apalagi makhluk-makhluk Allah yang derajat keutamaannya berada di bawah nabi dan malaikat. Lebih tidak pantas lagi mendapatkan ibadah, kan begitu. Jadi penyebutan nabi dan malaikat di sini bukan pembatasan. Ya. Tetapi sebagai contoh yang mewakili makhluk-makhluk yang lain yang derajat keutamaannya lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dua makhluk yang mulia ini, nabi dan malaikat. Nah. Oleh karena itu beliau mengatakan setelahnya wala ghairuhuma, tidak pula selain keduanya. Yang tentu derajatnya lebih rendah dari keduanya. Ya. Apalagi kalau hanya sekedar seorang wali misalnya. Seorang syekh, seorang yang saleh, hamba yang saleh. Nah, lebih tidak berhak lagi palingkan kepadanya ibadah. Wallahul musta'an, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh mereka-mereka dari kalangan al-kuburiyun, para penyembah kuburan, menyerahkan, memalingkan ibadah kepada orang-orang soleh, para wali yang sudah dikuburkan. Sehingga marak di momen-momen tertentu ada istilahnya kita ziarah kubur. Ramai kuburan para wali dikunjungi. Kalau di Jawa ada 9 wali terkenal dengan nama Wali Songo. Pada ketawa. Ya. Antum aja kenal Wali Songo. Di Sulawesi wali 7. Ya, di sebagian rumah, ya. Terpampang fotonya. Tujuh wali yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi. Orang-orang soleh. Di Goa ada satu. Mana orang Goa? Tidak ada orang Goa di sini. Ah, di mana lagi? Ya, apalagi mereka. La nabi wa la malak. Bukan nabi, tidak pula malaikat. Nah. Wa la ghairuhuma. Baik. Jadi penyebutan nabi dan malaikat di sini, ya, itu untuk menerangkan bahwasanya seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain yang berada di bawah derajat nabi dan malaikat, ya, sangat-sangat tidak pantas, lebih tidak pantas lagi untuk diserahkan ibadah. Ibadah kepada mereka adalah batilah. Naam. Tayyib. Laisa li ahadin minal khalqi fi dhalika hadhun wala nasibun. seorang pun dari kalangan makhluk, ya, tidak memiliki sedikit pun bagian hadzun wala nasibun dari itu. Dalika kembali kepada uluhiyah, peribadatan. Nah, sedikit pun dari ibadah itu, ya, tidak seorang pun makhluk memiliki bagian darinya. Baik. Ini yang pertama, penafian. Kemudian al-amru tsani, yang kedua, isbatul uluhiyati lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Penetapan uluhiyah. Apa tadi mana uluhiyah? Ubudiyah. Penetapan ibadah lillahi ta'ala hanya untuk Allah wahda satu-satunya. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, jadi setelah kita menafikan seluruh ubudiyah dari selain Allah, kita menetapkannya hanya untuk Allah. Itulah hakikat tauhid. Ya. Harus terkumpulkan penafian dan penetapan. Kalau hanya penafian saja bukan tauhid. Ataukah sebaliknya, penetapan saja bukan tauhid. Nah, terkumpulkan an-nafyu wal isbat, la ilaha illallah. Harus terkumpulkan, enggak bisa kita potong la ilaha saja atau illallah saja, enggak bisa. Harus terkumpulkan. Kalau hanya penafian la ilaha, tidak ada Tuhan. Ini keyakinan siapa yang meyakini tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta? Keyakinan komunis. Ya. Paham ateisme. Nah, atau hanya penetapan saja illallah, ya, itu bukan tauhid karena tidak menafikan kesyirikan. Boleh saja dia menetapkan bagi Allah ibadah dan juga menetapkan bagi selain Allah ibadah jika tidak ada penafian. Jadi harus ada dua ini. Al-amrul awal an-nafyu wal amru tsani al-isbat. Qala wa tafarruduhu. Isbatul uluhiyyati lillahi ta'ala wahdahu la syarika la wa tafarrudihi. Ya, wa isbatu tafarrudihi. Naam. Dan penetapan tafarrud Allah, keesaan Allah, bima'anil uluhiyah kulliha, dengan seluruh makna-makna uluhiyah. Wahia nu'utul kamali kulliha, yaitu nu'ut, sifat. Nu'ut artinya sifat. Na'tun artinya sifatun. Ya, antum yang belajar usul lughah atau belajar apa biasar, ya, semangat istilah na'at man'ut. Na'at man'ut, yakni sifat mausuf. Nu'ut berarti apa? Sifat. Yaitu sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya. Nah, sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, satu-satunya ilah yang hak. Qala wa la yakfi hadha al-i'tiqad wahdahu, dan keyakinan ini saja tidak cukup. Ya, subhanallah. Tidak cukup hanya dengan meyakini ini saja. Hatta yuhaqqiqahu al-abdu bi ikhlasi kalimati dini lillah, sampai seorang hamba mentahqiq. Ya, merealisasikan keyakinan tadi bi ikhlasi kalimati dini lillah, dengan memurnikan kalimatud din hanya untuk Allah. Ya, jadi ada harus ada tahqiq. Ya. Di samping i'tiqad ada bentuk merealisasikan, menerapkan. Ya. Bagaimana caranya? Qala fa yaqumu bil islami wal imani wal ihsan. Maratibuddin at-talam. Dengan cara menjalankan Islam. Islam dengan seluruh rukun-rukunnya yang lima. Wal iman, menerapkan keimanan dengan rukun-rukunnya yang rukun iman yang ada berapa? Enam, ya kan? Wal ihsan, dan juga menerapkan ihsan. Apa ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarak. Nah, tiga maratib ad-din ya, harus dijalankan. Baik. Wa bihuquqillahi wa huquqi khalqihi. Demikian pula wa bihuquqi. Ma'tuf ke mana ini? Bagaimana cara menerjemahkan? Wa bihuquqi. Mana? Apa yang ditanya? Indah. Mana Abdul Hafid? Hafid. Ah, wabi hukuki kembali ke mana? Wau atifa, matuh ke mana? Aljar wa majrur muta'alliq dengan apa? Ingat, jar majrur biasanya ta'alluqnya dengan fi'il. Cari fi'ilnya yang terkait dengan hukuk ini, bi hukuk. Fi'il yang mana? Surat. Yang lain ada jawaban lain sekarang. Ahsanta Allahu. Fa yaqum. Jadi cara menerjemahkannya wa yaqumu bi huquqillah. Nah itu. Dan dia juga menjalankan hak-hak Allah. Jadi menjalankan rukun-rukun Islam, menjalankan rukun-rukun iman, rukun ihsan, dan juga yaqumu bihuquqillah, menjalankan hak-hak Allah. Ya, perintahnya semuanya dijalankan, larangannya semuanya ditinggalkan. Itu cara menjalankan hak-hak Allah. Menunaikan hak-hak Allah. Wa huquqi khalqihi, dan juga menunaikan hak-hak hamba-hamba Allah. Makhluk-makhluk Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah bagus dengan menjalankan hak-haknya, dan juga hubungan dengan sesama dengan menjalankan, menunaikan hak-hak mereka. Nah, qasidan bidzalika wajah Allah. Ya, qasidan bidzalika wajah Allah. Mansub kenapa ini? Qasidan. Hah? Dalam rangka mengharapkan, ya. Maf'ul apa ini? Min ajli. Ya, af'alul qulub qasidan. Dalam rangka ya mengharapkan dengan itu wajah Allah. Nah, baru kemudian tauhid seorang sempurna. Ya. Baik. Wa taliban ridwanahu wa tawabahu, dan juga dalam rangka mengharapkan keridhaan dan pahala darinya. Subhanallah. Perhatikan ungkapan As-Sa'di rahimahullah. Kalau kita mengamalkannya, fanakunu minas su'ada insyaallah. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Sukses dunia akhirat. Nah, menjalankan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak sesama dalam rangka mengharapkan dengannya wajah Allah, dan juga keridhaan dan pahala darinya. Baik. Kemudian kata Syekh selanjutnya, wa yu'lama. Nah, kenapa tiba-tiba dinasab? Wa yu'lama. Kembali ke ma'tuf ke al-amrul awal tadi. Perhatikan, nafyul uluhiyyati kulliha an ghairi la bi an yu'lama. Ya kan? Bi an yu'lama. Di sini sudah dinasab. Maka ini juga ikut dinasab. Wa yu'lama anna min tamami tafsiriha. Dan juga dengan mengetahui bahwasanya termasuk di antara kesempurnaan tafsir la ilaha illallah wa tahqiqiha, dan kesempurnaan tahqiqnya penerapannya adalah al-bara'atu min ibadati ghairillah. Ya, tafsir tauhid itu luas, penjabarannya luas. Termasuk di antara kesempurnaannya adalah berlepas diri dari ibadah kepada selain Allah. Nah, dan juga berlepas diri dari orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Prinsip al-wala wal-bara. Nah, wa anna ittikhadha andadin yuhibbuhum ka hubbillah. Dan juga mengetahui ya, bahwasanya menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbuhum, mencintai mereka, ka hubbillah, seperti kecintaan kepada Allah, ayuti'uhum, ataukah mentaati mereka, menaati mereka, tandingan-tandingan tadi, qata'atillah, seperti ketaatan kepada Allah, au ya'mala lahum, nah, au ya'malu lahum kama ya'malu lillah, ataukah beramal untuk mereka sebagaimana beramal untuk Allah. Yunafi makna la ilaha illallah, akan meniadakan dan menafikan makna la ilaha illallah asyaddal munafah, dengan penafian yang sangat. Ya. Nah, jadi ini juga harus diketahui ya. Menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mencintai mereka sebagaimana cinta kepada Allah, ini menafikan la ilaha illallah dengan penafian yang besar. Ini kembali kepada ayat yang disebutkan oleh penulis di dalam bab, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum hubbillah. Menyerahkan salah satu jenis ibadah, dan dalam hal ini ibadah batinah al-mahabbah, kepada selain Allah. Ini jelas telah menyekutukan Allah di dalam ibadah mahabbah yang sifatnya ibadah. Ini menafikan la ilaha illallah asyaddul munafa, kata Syekh, penafian yang besar. Au yuti'uhum qata'atil, ataukah menaati mereka, tandingan-tandingan itu selain Allah, seperti ketaatan kepada Allah. Ini kembali ke ayat dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apa yang mereka lakukan sehingga Allah menghukumi bahwasanya mereka telah menjadikan tuhan-tuhan yang lain selain Allah? Yang mereka lakukan adalah menaati para ulama itu, para ahli ibadah itu, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Asy-syirku fit ta'ah, ini. Au yuti'uhum ka ta'atillah. Ini apa? Asy-syirku fit ta'ah. Kesyirikan dalam hal ketaatan. Au ya'malu lahum kama ya'malu lillah, ataukah dia beramal untuk tandingan-tandingan itu sebagaimana dia beramal kepada Allah. Ini jelas ya. Nah, menafikan la ilaha illallah asyaddal munafa. Ya, namun sayang sekali banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah bahkan mengucapkannya 1000 kali dalam sehari. Dijadikan sebagai wirid-wirid, tidak memahami apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab ini. Ya. Nah. Baik. Oleh karena itu barakallahu fikum, penting untuk terus kita mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid. Kemudian selanjutnya kata As-Sa'di rahimahullah wa bayyana al-musannif. Kita selesaikan ya. Dan al-musannif rahimahullah juga menjelaskan anna min a'dami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, bahwasanya termasuk di antara perkara yang paling besar di dalam menjelaskan makna la ilaha illallah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari apa saja yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah, maka terjaga hartanya dan darahnya dan hisabnya ada di sisi Allah. Kata Syekh, falam yaj'al mujarrad at-talaffuzi biha 'asiman lid-dami wal mali. Nabi tidak menjadikan sekedar melafazkan la ilaha illallah akan melindungi darah dan harta. Jadi sekedar mengucapkan belum cukup. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafziha, bahkan juga mengenal makna ya, dan melafadzkannya saja belum cukup. Bal walal iqrara bidzalik, demikian pula mentakrir ya, mengetahui konsekuensinya juga belum cukup. Bal wala qawnuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah ya, bahkan keadaan dia tidak berdoa hanya kepada, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya, belum cukup. Nah, belum cukup. Ya. Bal la yahrumu malu wala damu hatta yudifa ila dalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Jadi harus ditambah dengan yang keempat. Tadi mengucapkan ya, mengetahui maknanya, kemudian meninggalkan segala jenis kesyirikan. Harus ditambah dengan yang keempat, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah. Pengingkaran. Pengingkaran ya, terhadap apa saja yang disembah selain Allah. Nah, harus ada bentuk pengingkarannya. Nah, baik. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya bentuk pengingkarannya itu bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya apa yang pernah dilakukan oleh Imamul Muwahhidin Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tangannya sendiri. Ya, beliau menghancurkan berhala-berhala itu. Qala fa in syakka aw tawaqqafa, jika dia ragu atau tawakuf ya. Tawakuf. Naam, artinya dia tidak menghukumi ini benar atau salah, tapi tawakuf. Taib lam yuhramu, lam yuhram maluhu wala damu, maka belum terjaga darah dan hartanya. Fatabayyana bidzalika annahu, maka menjadi jelas dengan itu bahwasanya la budda min i'tiqadi wujub ibadatillah wahdahu la syarikalah. Ini yang pertama. Harus meyakini wajibnya ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Ini yang pertama. Kemudian walal iqrari bidzalika i'tiqadan wa nutqan. Ya. Juga harus adanya iqrar. Mentakrir ucapan tadi atau i'tiqad tadi. Nah, i'tiqadan wa nutqan, baik secara i'tiqad maupun secara ucapan. Wala budda min al-qiyami bi ubudiyyatillahi wahdah, dan juga harus menjalankan ubudiyah kepada Allah satu-satunya, ta'atan lillahi wa qiyadan ya, ta'atan lillah wa qiyadan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan ketundukan kepadanya. Wala budda minal baro'ati mimma yunafi dhalika, dan juga harus berlepas diri dari hal-hal yang bisa menafikan itu, aqdan wa qawlan wa fi'lan, baik secara keyakinan, ucapan dan perbuatan. Wala yatimu dhalika illa bi mahabbatil qa'imina bi tauhidillah. Kemudian perkara yang juga harus diperhatikan, kata Syekh, tidak sempurna itu kecuali dengan mencintai orang-orang yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Nah, ditambah dengan bentuk loyal kepada ahlu tauhid, ya, menjadikan mereka sebagai teman. Nah, loyal kepada mereka. Bi mahabbatil qa'imina bi tauhidillah amwalatihim wa nusratihim. Ya. Loyal kepada mereka dan membantu mereka. Wa bughdi ahli al-kufri wa syirki wa mu'adatihim. Demikian pula membenci orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan menjadikan mereka sebagai musuh. Nah. Qala la tughni fi hadzal maqami al-alfadhu al-mujarradatu. Maka pada maqam ini, pada pembahasan ini, tidak cukup hanya dengan lafaz saja. Wala da'awa al-khaliyah min al-haqiqah, tidak pula cukup dengan ad-da'awa, pengakuan-pengakuan yang kosong dari hakikat. Jadi harus dibuktikan. Wala budda min an yutabiqa al-ilma, wala budda an yutabiqa al-ilmu, wala budda an yutabiqa al-ilmu wal-i'tiqadu. Naam. Wala budda an yutabiqa al-ilma wal-i'tiqada wal-qawla wal-amal. Bahkan harus, ya, harus mencocoki ilmu, keyakinan, ucapan dan amalan. Jadi empat perkara. Fa inna hadhihi al-asya' mutalazimatun, karena perkara-perkara ini yaitu ilmu, i'tiqad, ucapan dan amalan saling mutalazim, ya. Saling terkait satu sama lain. Mata takhallafa wahidun minha, kapan salah satu darinya terluputkan, takhallafat al-baqiyatu, maka yang lainnya ikut terluputkan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Baik, Allah lebih mengetahui. Kita kembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahuna jazakumullah. Tafadhal subhanallah.